Iblis menolak dan sombong. Dan iblis termasuk yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Iblis enggan mentaati perintah Allah. Apa yang menghalangi iblis untuk mentaati perintah Allah, sujud menghormati Adam alaihi salam? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kata Allah. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Keistimewaan Adam alaihi salam diciptakan dengan langsung dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Walisa kamislihi syai'. Sedangkan yang lain Allah ciptakan dengan kata, dengan kalimat kun, maka jadilah dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan Adam dan menyatakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Ternyata iblis beralasan. Dengan alasan bodoh. Alasan yang tidak bisa diterima. Alasan yang hanya menunjukkan kesombongannya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bukankah kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah? Dia mengira bahwa api lebih mulia dari tanah. Karena api lebih tinggi, tanah di bawah. Api selalu menang membakar yang lain, sedangkan tanah selalu kalah diinjak-injak. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya itu pun salah. Kata siapa, api lebih mulia dari tanah. Kalaupun mau dibandingkan, apa yang dekat api terbakar, apa yang di dekat tanah tumbuh berkembang. Mengeluarkan bunga, mengeluarkan buahnya. Mana yang lebih anfa'? Dekat api terbakar. Dekat tanah atau nempel kepada tanah, tumbuh. Alhamdulillah. Dan api selalu ingin tinggi, tetapi tidak pernah sampai. Sedangkan tanah tawadu'. Ikhwan ibn a'azakullah, belum lagi ketika bicara tentang kesuciannya. Taharah dengan air. Kalau tidak mendapatkan air, dengan tanah. Dengan permukaan tanah. Masih banyak keistimewaan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ala kulli hal. Berarti syaitan bangga diri, ujub, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih tinggi, merasa diri bahwa dialah yang harusnya dihormati oleh Adam, bukan aku yang menghormati Adam. Demikian pula sifat ini pula, penyakit hati ini pula yang menghalangi Fir'aun untuk mengikuti Musa alaihi salam. Inna Fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun sombong di muka bumi. Menjadikan kaumnya berpecah-pecah. Menghidupkan wanitanya dan membunuh laki-lakinya. Dan selalu berkata, bahwa siapa engkau, siapa aku? Karena dianggap oleh Fir'aun bahwa Musa dari turunan budak, turunan Bani Israel. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang menghalangi sekian tokoh-tokoh kafir untuk masuk Islam. Di masa awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga karena kesombongan, bangga diri, hiqad, hasad, dan seterusnya. Kenapa tidak aku yang dimuliakan? Kenapa dia yang dimuliakan? Seperti iblis yang menyatakan, kenapa Adam yang harus kita hormati? Kenapa bukan aku? Ikhwan fillah a'azakumullah. Kalau masalah kebenaran terang benderang, jelas seperti matahari di siang bolong. Semua orang tahu kalau itu kebenaran. Jadi jangan dianggap mereka yang menolak ketika itu karena enggak ngerti, bukan. Rasulullah SAW berdakwah ahsana da'wah wa yubayyin ahsana bayan. Rasulullah SAW dengan sebaik-baik dakwahnya dan menjelaskan sebaik-baik penjelasan. Tidak ada seorang pun dengan penjelasan Rasulullah SAW yang tidak jelas. Semua merasa jelas dengan gambaran Rasulullah SAW. Tetapi masalahnya adalah penyakit hati. Amradul qulub fi qulubihim zayg. Dalam hati mereka ada penyakit. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Miswar ibn Makhramah radhiyallahu taala anhu, dia pernah dulu sebelum Islamnya bertanya kepada Abu Jahal, dan dia Abu Jahal adalah khalnya, saudara ibunya. Ay khal, hal kuntum tattahimuna Muhammadan bil kadhibi qabla an yaqulu maqalatahu allati qalaha? Wahai khali, apakah kalian menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedustaan sebelum dia berkata dengan perkataannya sekarang ini? Yani sebelum mengucapkan la ilaha illallah, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta? Qala Abu Jahal, Abu Jahal menjawab, ya bna akhi, wallahi laqad kana Muhammadan fina wa huwa syab yud'al amin. Wahai anak ponakanku, wahai anak saudaraku, sesungguhnya Muhammad di tengah kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang pemuda yang dijuluki dengan Al-Amin, yang terpercaya. Majarrabna alaihi kadhiba, kami tidak pernah mendapatinya berdusta qat, sama sekali. Falamma khattahu syaib, ketika sudah ada rambut putihnya, tidak mungkin dia akan berdusta atas nama Allah. Jawaban Abu Jahal. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Diakui oleh Abu Jahal. Bukan tidak tahu kalau apa yang dibawa oleh Nabi ini adalah hak, tahu. Dan dia menjawab dengan jujur. Dia dari kecil di tengah kami, seorang yang terpercaya. Kami semua kenal dan kami tidak pernah mendapati dia berdusta. Apakah mungkin setelah muncul rambut putihnya, tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Tidak mungkin. Maka Miswar ibn Makhramah berkata kepadanya, ya khal, falima la tattabi'una? Kalau begitu, mengapa engkau enggak ikut? Mengapa engkau tidak beriman dengannya dan mengikutinya? Qala ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, tanaza'na nahnu banu Hashim asy-syaraf. Kami sering bersaing, wahai anak saudaraku, bersaing kemuliaan di antara Bani Hashim. Fa at'amu wa at'amna wa saqaw wa saqayna wa ajaru wa ajarna. Mereka beri makan Hujjaj, kami beri makan. Mereka memberi minum orang-orang haji, kami beri minum. Mereka memberikan perlindungan-perlindungan, kami pun memberikan perlindungan-perlindungan. Falamma tajathaina 'ala ar-rakbi, ketika kita sudah bersaing, sudah hampir seimbang, sudah hampir di garis finish, tiba-tiba mereka berkata, fina nabi, di tengah kami ada nabi. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kata beliau, kata orang ini, wa kunna kafara sayyirihan, seperti dua kuda yang sedang berpacu. Kabilah kami dengan kabilah dia, suku kami dengan suku dia. Apakah sudah seimbang mereka memberi makan, kami memberi makan, mereka memberi minum, kami beri minum, mereka memberikan perlindungan, kami berikan perlindungan. Falamma tajathaina ar-rakab wa kunna kafara sayyirihan qalu minna nabiyyun, di tengah kami ada nabi, famata nudriku hadhi, kalau kita akui kenabiannya bagaimana kita bisa menyainginya. Astagfirullah, ma yamna'uhu illa al-kibr wa ma yamna'uhu illa al-ujub wal-kibr wal-hasad. Ini tiga bersaudara. Pertama, bangga diri, merasa diri memiliki kehebatan-kehebatan lebih. Muncul kesombongan-kesombongan. Tiba-tiba, kalau ada orang lain yang menyainginya, hasad, dengki, tidak suka. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, wa Abu Talib wa in kana aliman bi anna Muhammadan Rasulullah wa huwa muhibbun lahu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Abu Talib, walaupun dia tahu bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam benar-benar rasul dan Abu Talib mencintainya, membelanya, walam takun mahabbatuhu lahu kamahabbatihi lillah, tetapi kecintaannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bal kana yuhibbuhu li'annahu ibna akhih. Abu Talib mencintai Rasulullah SAW hanya karena dia anak pamannya, kesukuan qabiliyah. Fayuhibbuhu liqarabah. Kecintaannya hanya kerabat saja. Wa idha ahabba dhuhurahu falam yasullahu bidhalika minasyarif wa ri'asah. Faida ahabba dhuhurahu, kalau dia suka, Abu Talib suka kalau Rasulullah SAW menjadi tinggi, mulia, itu pun bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena syaraf wa ri'asah, hanya karena kemuliaan dan ketinggian. Dia ponaanku, dia dari sukuku, dia dari kabilahku, akan ikut menjadi mulia, hanya itu. Sehingga ketika diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak mau mengucapkannya. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, ya am, qul la ilaha illallah kalimah uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bela engkau nanti yaumul qiyamah. Tidak mau mengucapkannya. Dan bersama dengannya ada orang-orang kafir Quraisy yang berkata, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan millahnya Abdul Muttalib? Ikhwani fillah a'azakumullah. Jawabannya mirip apa yang akan dikatakan oleh kaumku. Artinya aku takut jatuh kehormatanku. Aku takut jatuh kemuliaanku. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah mereka tidak mengetahui kebenaran? Tahu. Apakah Abu Talib tidak mengerti bahwa beliau benar-benar Rasul? Tahu. Sebagaimana Abu Jahal juga yakin. Tidak mungkin dia berdusta atas nama Allah. Selama ini, selama 40 tahun, enggak pernah berdusta untuk urusan manusia, untuk urusan dunia, untuk urusan apapun, enggak pernah berdusta. Apakah tiba-tiba setelah berumur 40 tahun, setelah muncul syaib, tiba-tiba berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala? Mengingatkan kita alasan ini kepada alasan Raja Heraklius. Raja Herakl, ketika kedatangan tamu orang-orang Arab, pedagang-pedagang Quraisy dipanggil. Panggil itu. Pedagang-pedagang Arab. Rombongan tersebut dipimpin oleh Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya, apakah benar di tengah kalian ada seorang yang mengaku Nabi? Iya. Apakah dia punya bapak-bapaknya atau nenek moyangnya yang jadi raja? Tidak. Apakah sebelum ini kalian menuduh dia pernah berdusta? Tidak. Kata Abu Sufyan, sungguh demi Allah, kalau saja kami tidak tahu bahwa dusta itu akhlaknya para budak, aku akan berdusta. Tetapi karena kami tahu bahwa dusta itu akhlaknya orang-orang rendahan para budak, maka aku katakan semuanya dengan jujur. Kami tidak pernah menuduh dia berdusta sebelum ini. Ditanya dengan beberapa pertanyaan. Sampai pada akhirnya, Raja Heraklius berkata, aku bertanya pada kalian apakah nenek moyangnya ada yang jadi raja? Ketika kalian jawab tidak, maka aku katakan, kalau saja nenek moyangnya ada yang jadi raja, aku akan katakan hanya mencari kekuasaan. Hanya mencari kerajaan bapaknya yang hilang. Tapi kenyataannya tidak. Aku tanya pada kalian apakah dia pernah berdusta sebelum ini? Kalian jawab tidak. Maka aku katakan, kalau dia tidak pernah berdusta kepada manusia, apakah tiba-tiba berdusta sama Allah? Tidak mungkin. Diucapkan sekian alasan yang menunjukkan, kata Raja Heraklius, bahwa dia benar-benar Nabi. Kalau dia diutus di sini, di negeriku ini, akan aku cuci kakinya dan aku cium kakinya. Bukan hanya itu. Raja Heraklius memasukkan mereka, mengumpulkan semua uskup-uskupnya, semua anak buahnya, semua orang-orang kerajaan dalam satu ruangan. Dan memerintahkan untuk tutup semua, kunci semua. Dikisahkan ini dalam beberapa kitab, diantaranya kitab Hidayatul Hayara oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kunci semua, dipegang kuncinya. Kemudian dia berbicara, berpidato. Bahwasanya sekarang ini waktunya diutus oleh Allah seorang Nabi. Dia demikian disebutkan bukti-buktinya dan kita akan beriman kepadanya dan mengikutinya. Ternyata hadirin semua marah dan lari ke pintu-pintu yang sudah dikunci. Artinya tidak terima. Kembalikan mereka. Maka dikembalikan mereka, kumpul kembali. Aku hanya menguji kalian. Aku hanya ngetes kalian seberapa kokoh kalian berpegang dengan agama kalian. Dan ternyata kalian lulus. Ikhwan bin Azzaqullah, apa maknanya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Raja Heraklius sudah yakin bahwa apa yang dibawa oleh Nabi adalah hak. Dan beliau benar-benar Rasulullah, tetapi terhalang untuk beriman karena sombong, karena riasa, karena kepemimpinan takut hilang, karena kehormatan takut hilang, karena kesombongan, aku kalau mengikutinya aku akan jatuh dan aku tidak akan dihormati lagi oleh mereka. Maka dia tes dulu bagaimana pengikutnya. Ternyata pengikutnya tidak ada yang mau untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Maka dia tidak jadi beriman. Di kalangan Quraisy ada tokoh besar yang paling dihormati, paling kaya, paling mulia keturunannya dan anak-anaknya laki-laki banyak. Masya Allah. Walid ibn Mughirah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Orang ini setiap malam mendekati rumah Rasulullah SAW untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Besoknya lagi begitu. Sampai kepergok oleh orang Quraisy yang lain. Yang sesungguhnya sama tujuannya juga ingin mendengar Al-Quran. Janji untuk tidak kembali. Keesokannya dia berpikir temannya tidak akan kembali. Dia kembali mendengarkan ayat-ayat tadi. Kepergok lagi dengan dua orang lainnya. Tiga orang. Sampai ketika mereka berbicara tentang Rasulullah SAW, kata Walid bin Mughirah, apakah kalian tidak dengar bacaan-bacaannya? Sungguh, inna kalamahu lahalawa, ucapannya sangat indah, wa fawqaha lamuthmir, di atasnya berbuah, di bawahnya kokoh. Ini kalau digambarkan sebuah pohon, indah, akarnya menghunjam kokoh, atasnya berbuah lebat. Ini tidak mungkin ucapan manusia biasa. Khonibina azakumullah, mereka terkejut dengan ucapan Walid bin Mughirah. Ada apa denganmu? Aku berbicara apa adanya. Akhirnya keesokan harinya mereka mengumpulkan orang-orang Quraisy dan memanggil Walid bin Mughirah. Apa benar kalau engkau telah ikut dengan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dia katakan, apakah kalian tidak mendengar kalimat-kalimatnya? Sungguh kalimat-kalimatnya sangat indah. Maksudnya ayat Al-Quran. Di atasnya lamuthmir. Di bawahnya sangat kokoh. Dan itu bukan syair. Aku tahu. Syair-syair Arab. Aku tahu. Rijzahu. Aku tahu yang rijal, yang rojaznya. Aku tahu yang ininya, aku tahu yang itunya, aku tahu sajak-sajaknya, aku tahu ketukan-ketukannya. Ini jelas bukan syair. Apa kalian katakan? Dukun? Tidak. Aku tahu dukun-dukun dan sejek-sejeknya. Sejeknya dukun tidak seperti Quran, jauh berbeda. Seperti sejeknya satih dan syiq di awal sirah Ibnu Hisyam. Alhamdulillah. Ra'aytal humama kharajat min ardi tahima wa akhadat minha al-jumjuma. Ucapannya dukun. Ra'aytal humama kharajat min ardi tahima akhadat minha al-jumjuma wa akhadat minha kullu dhatin jumjuma. Ikhwan min na'azakumullah. Kata Walid bin Mughirah, tidak. Jelas bukan dukun. Aku tahu perbedaannya dan kalian tahu perbedaannya. Kalau begitu, dia tukang sihir yang menyihir engkau. Kemudian dia berkata, bisa jadi kalau sihir. Sepertinya aku telah tersihir. Astagfirullah. Dia sudah yakin bahwa ucapan itu ucapan Allah, bahkan terucap dengan kalimatnya, hadza laysa min qaulil bashar, ini bukan ucapan manusia. Tadinya setelah didatangi oleh mereka bahwa kami menghormati engkau, kami mengangkat engkau, kami menganggap engkau sebagai orang yang terhormat, kalau engkau begini engkau begitu, tetapi sekarang engkau begini dan begitu, sungguh kami akan menjatuhkan engkau, kami akan menjauhkan engkau, kami tidak lagi menghormati engkau. Saat itulah dia berpikir. Walid bin Mughirah berpikir, kalau saya ikut Rasulullah SAW, akan jatuh kehormatan saya dan akan dijauhi oleh mereka semua. Kalau saya ikut mereka, berarti saya meninggalkan kebenaran. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar. Tumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar. Allah kisahkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Muddathir, kata Allah subhanahu wa ta'ala tentangnya, dharni wa man khalaqtu wahida faj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida. Thumma yatma'u an azida kalla. Kata Allah, biarkan aku dengan satu orang itu. Aku sudah berikan harta kepadanya. Aku sudah berikan anak-anak laki-laki padanya. Aku sudah lapangkan dunianya. Thumma yatma'u an azid. Kemudian tamak, ingin aku tambah. Kalla. Innahu kana li ayatina anida. Dia menentang ayat-ayat kami, kata Allah. Saurhiquhu sa'uda, innahu fakkara wa qaddar, dia berpikir dan menentukan. Kemudian celakalah apa yang dia tentukan, kemudian celakalah apa yang dia tentukan. Kemudian dia bermuka masam, kemudian dia berpaling, kemudian berkata, ini memang sihir. Ini adalah ucapan manusia biasa. Sauslihi saqar, kata Allah, aku akan masukkan dia ke neraka saqar. La tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alayha 19. Ikhwan ibn dinah azakullah, apa yang menghalanginya untuk menerima kebenaran yang sudah diketahuinya? Kesombongan. Merasa tinggi, merasa hebat, merasa dia adalah orang mulia, takut kehilangan kemuliaannya, gengsi. Ikhwan ibn dinah azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal Nabi SAW menyatakan annasu ma'adin khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam. Padahal manusia itu seperti barang tambang. Kalau emas ya emas, kalau perak ya perak, kalau perunggu ya perunggu. Artinya ketika didapatkan dari dalam tanah dia itu emas, walaupun dia masih kotor ketika itu, walaupun dia emas, akan terlihat aslinya bahwa dia emas. Artinya khairukum fil jahiliyah khairukum fil islam. Orang yang hebat di zaman jahiliyah akan menjadi orang hebat dalam Islam. Tergantung isinya. Tergantung aslinya. Kalau aslinya memang orang yang mulia, akan mulia. Tidak jatuh. Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu, jagoan. Beliau yang tadinya memimpin dalam perang Uhud dan Masya Allah ya, strateginya ya, berhasil berputar dan seterusnya. Ketika masuk Islam, tetap menjadi sayyifullah, tetap menjadi jagoan dan tetap strateginya hebat. Sampai-sampai terkenal, Khalid datang kita menang. Khalid datang kita menang. Ikhwan ibn na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang sampai Umar ibn Khattab menyatakan Khalid turun. Tidak lagi memimpin. Digantikan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Bukan karena kesalahan. Bukan karena ketergelinciran. Tapi karena kekhawatiran akidah kaum muslimin. Bahwa kemenangan itu dari Allah, bukan dari Khalid ibn al-Walid. Dan Khalid tahu sehingga tidak tersinggung. Karena tidak memiliki kesombongan, tidak memiliki bangga diri, tidak memiliki sifat hasad dan penyakit-penyakit hati yang sejenisnya. Sehingga diturunkan, ya tetap dia berjuang. Karena dia ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Isya. Akhwan fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita jeda untuk azan dulu. Barakallahu fikum. Setelah azan kita lanjutkan sedikit insyaallah. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Contoh berikutnya adalah Yahudi yang mereka sejak awal datang ke Madinah adalah menunggu kedatangan seorang Nabi. Artinya mereka sudah tahu akan datangnya seorang Nabi, seorang Rasul, dan tempat hijrahnya adalah di Madinah. Mereka tahu ciri-cirinya, mereka tahu tanda-tandanya, dan mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi ketika benar-benar datang seorang Nabi dengan ciri-ciri yang sudah mereka ketahui, hanya saja datangnya seorang Nabi dari satu kaum yang mereka benci, satu kaum yang mereka musuhi, satu kaum yang selalu berselisih dengan mereka dan mereka selalu mengancam. Mereka selalu yastaftihuna ala alladzina kafaru. Orang Yahudi yastaftihun ala alladzina kafaru, selalu mengancam dengan kemenangan-kemenangan terhadap orang kafir dengan kedatangan Nabi. Nanti kalau datang Nabi kami, Kami akan perangi kalian wahai musyrikin. Mereka tahu bahwa orang-orang Arab musyrik, kafir, tidak mengerti kitab, tidak mengerti nabi-nabi, enggak kenal, dimusuhi. Tetapi ketika benar-benar datang nabi, ternyata dari orang-orang Arab, kelisah mereka. Sama seperti Walid bin Mughirah, innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir dan menentukan, bagaimana ini? Terima atau tidak terima? Terima, betapa rendahnya kita mengikuti orang Arab yang kita musuhi mereka, yang selama ini kita bertikai dengan mereka, bahkan kita ancam nanti kalau datang nabi akan kami perangi kalian. Ternyata justru datangnya dari mereka, kesukuan. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tokoh mereka Ka'b bin Ashraf, dan tokohnya yang satu lagi, ketika datang nabi ke Madinah dan orang berkerumun ikut datang, ikut mendengar berita-berita tadi. Setelah melihat ciri-cirinya, dia berbisik satu sama lainnya, ahuwa huwa, apakah dia itu benar dia? Dijawab, huwa huwa, emang dia. Tapi madza tara, bagaimana pendapatmu? Aku tetap memusuhinya, aku tetap memeranginya selama aku hidup. Tokoh Yahudi. Ditanya apakah benar dia yang diberitakan dalam kitab kita? Iya, memang dia. Tapi kalau gitu bagaimana kita? Kita tetap memusuhinya. Astagfirullah. Ternyata hampir semua mereka bukan menolak karena tidak tahu atau karena tidak jelas. Al-haq wadih. Kebenaran itu jelas. Mudah diterima, mudah dilihat, mudah diketahui. Ini hak, ini batil. Seperti siang dan malam. Kalau ada siang hari, apa ada orang yang tidak tahu kalau itu siang hari? Oh, ini bukan siang hari. Ini kayaknya malam. Laqad junna. Junun. Atau orang yang buta. Tidak bisa melihat. Matanya tidak berfungsi. Demikianlah barakallahu fikum, yang namanya kebenaran juga jelas. Alhamdulillah. Bukti-buktinya jelas. Dalil-dalilnya jelas. Dan yang namanya kebenaran itu bercahaya. Bercahaya. Semua orang bisa melihatnya dalam gelap. Itu dia. Cahaya. Hanya saja kebanyakan mereka menentangnya dalam keadaan tahu, karena kesombongan, karena ada kebanggaan pribadi, karena ada kedengkian, ada hasad. Wajahadu biha. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan mereka tahu itu hak. Wajahadu biha. Jahadu menentang. Wastaiqanatha anfusuhum. Hati mereka yakin itu benar. Tapi ditentang. Mengapa? Zulman wa uluwa. Karena kedzaliman dan kesombongan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang mereka kaum Yahudi. Walihada tajidil Yahuda yusammimuna wa yusirruna ala batilihim lima fi nufusihim minal kibri wal hasadi wal qaswah wa ghairi dhalika minal ahwa. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Naqdul Mantiq, Naqdul Mantiq, halaman 27. Oleh karena itu mereka Yahudi terus menerus bersikukuh di atas kebatilan mereka. Lima fi nufusihim, karena ada di hati mereka al-hasad, wal-kibr, wal-qaswa, kesombongan, kedengkian, dan kerasnya hati. Ini penyakit-penyakit hati yang menghalangi kebenaran. Walaupun kebenaran sudah di hadapan mata. Walaupun kebenaran sudah dia yakini, tetap dia jahadu biha. wastayqanatha anfusuhum. Dia tetap menentangnya walaupun hatinya yakin itu hak. Zulman wa uluwa, kedzaliman dan kesombongan. Qala, berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa intiqalul insani min qawlin ila qawlin li ajli ma tabayyana lahu min al-haqq huwa mahmudun fi. Berpindahnya seseorang dari satu pendapat ke pendapat lain karena jelasnya kebenaran, karena jelasnya al-haq, itu terpuji. Bikhilafi israrihi ala qawlin la hujjata ma'ah. Berbeda dengan orang yang bersikuku dengan pendapatnya walaupun enggak punya hujjah. Wa tarkil qawli alladhi tawaddahat hujjatuhu aw al-intiqal an qawlin ila qawlin li mujarradi 'adati ittiba' hawa fa hadha madmum. Orang yang terus bersikeras pada satu pendapat walaupun salah, pokoknya ini pendapat saya, ini madmum, ini tercela. Atau berpindah dari satu ucapan ke ucapan lain karena kebatilan, karena hubur riasah, karena al-kibr, atau karena keuntungan-keuntungan duniawiyah, ini juga madmum. Kata Syekhul Islam rahimahullah, bersikukunya dalam kesalahan atau berpindah dari sesuatu yang jelas hujahnya kepada sesuatu yang tidak jelas hujahnya, atau berpindah satu pendapat kepada pendapat lain hanya karena tiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, fahadha madmum, maka itu tercela. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimahini rahimakumullah. Berpindah dari satu pendapat kepada pendapat lain, dengan kata lain, rujuk pada kebenaran, itu terpuji. Gak usah gengsi, gak usah malu, gak usah merasa nanti kemuliaan saya akan jatuh, nanti saya tidak lagi begini. La wallah, tidak demi Allah. Mahmudun, terpuji dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Syatibi rahimahullah, فَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ إِذَا اسْتَحْكَمَتْ فِيهِمْ أَهْوَاؤُهُمْ لَمْ يُبَالُوا بِشَيْءٍ لَمْ يَعُدُّ خِلَافَ أَنْظَارِهِمْ شَيْئًا. أهل الأهواء, para pengekor hawa nafsu, kalau sudah kokoh kesesatannya dalam hati, dia tidak peduli dengan ucapan siapapun, tidak peduli dengan hujah apapun. Walam ya'uddu khilafa anzarihim syai, dan mereka tidak menganggap apa yang berbeda dengan pendapatnya, tidak dianggap apapun sama sekali. Wala raja'u qulahum, mereka tidak mau merujuk kembali, mengoreksi kembali pikirannya, tidak mau muraja'ah, memeriksa kembali apakah pendapat saya benar atau tidak. Ini ahlul ahwa. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa pendorongnya? Istib'adan lil haqqi an yakuna ma'a ghairihi wa 'ala ghairi jihatihi. Ini yang dikasih garis atas, yang dikasih stabilo yang sangat jelas, ucapan Imam Syatibi di akhirnya. Mengapa dia sampai seperti itu kakunya? Istib'adan lil haqqi an yakuna fi ghairi jihatihim. Tidak mungkin kebenaran itu ada pada orang lain. Bukan saya, tidak mungkin. Apa namanya ini? Sombong. Ini kesombongan, barakallahu fikum. Dia tidak menganggap pendapat orang lain, tidak peduli dengan teguran orang lain, tidak peduli dengan nasihat-nasihat siapapun. Mengapa? Karena di hatinya ada kesimpulan. Masa sih ada kebenaran yang tidak pada saya? Tidak mungkin ada orang yang lebih pintar dari saya. Tidak mungkin ada orang yang lebih alim dari saya. Saya alim ya ikhwan, saya ulama. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang menyebabkan sesatnya hajuriyun. Sifat yang seperti itu. Ana alim ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya dalam surat Ghafir ayat 83. Kata Allah, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu biha, afarihu bima 'indahum minal 'ilm." وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Ketika rasul-rasul mereka datang membawa penjelasan-penjelasan yang sangat jelas, فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ, mereka sudah cukup bangga dengan ilmu yang ada pada mereka. Saya juga punya ilmu. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, maka pantaslah mereka mendapatkan azab yang mereka tadinya memperolok-olokkan. إِخْوَانِ بِدِنَا عَزُّكُمُ اللَّهِ إِذَا أَعْجَبَ الْمَرْءُ بِنَفْسِهِ وَاسْتَغْنَى بِمَا عِنْدَهُ فَقَدْ تَمَّتْ خَسَارَتُهُ. Kalau seseorang sudah merasa kagum dengan dirinya sendiri dan merasa cukup dengan apa yang dia punya, faqad tammat khasaratuhu, maka sungguh telah sempurna kerugiannya, lengkap kerugiannya. Seperti katak dalam tempurung, saya tidak lihat ada orang lain, saya yang paling hebat. Padahal kalau tempurungnya dibuka, dia akan tahu sekian banyak para ulama, para imam. Ikhwan ibnina azakumakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada tempurungnya dalam bentuk organisasi, ada tempurungnya dalam bentuk hizbiyah, kepartaian, ada tempurungnya dalam bentuk kelompoknya sendiri. Pokoknya apa yang di luar kelompoknya tidak mungkin benar. Ikhwan ibnina azakumullah, kaum muslimin sudah sepakat kebenaran ada pada Quran, ada pada sunnah, ada pada hadis yang sahih. Kebenaran ada para sahabat dan para pengikut sahabat dari kalangan tabi'in wa tabi'ihim, para immatil muslimin. Maka itu saja ukurannya. Apakah ada di organisasimu atau di luar organisasimu? Apakah datangnya ayat dan hadis dan ijma' para salafil ummah datangnya dari tempurungmu atau di luar tempurungmu? Buka tempurungnya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah memperingatkan bahaya dari ijab, bangga diri. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa idza ra'aita hawan muttaba'a wa shuhhan muta'a وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. Kalau sudah engkau lihat hawa nafsu yang diikuti, dan engkau melihat kebakhilan yang dituruti, kalau engkau sudah melihat i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, kalau engkau sudah lihat kebanggaan setiap orang dengan pendapatnya sendiri, fa'alaika bi khassati nafsik, maka atasmu untuk mementingkan orang-orang khususmu sendiri. Artinya sudah mengerikan. Zaman sudah mengerikan kalau masing-masing orang bersikuku dengan pendapatnya sendiri. Ikhwan bin a'azakumullah, asyahid pada kalimat i'jabu kulli dhi ra'in bi ra'yihi. Tidak aib. Tidak merupakan celak. Tidak merupakan sesuatu yang memalukan kalau engkau menerima kebenaran dan berkata, saya salah, saya keliru. Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi tegurannya dari para ulama, para a'immah. Kita dengar, kita taat, kita terima nasihat mereka. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-Dhahabi rahimahullah, fakam min rajulin nataqa bil-haqqi wa amara bil-ma'rufi fasallata Allahu alaihi man yu'dihi. Betapa banyak orang yang berbicara kebenaran, memerintahkan pada yang baik, mencegah dari yang munkar, tetapi ternyata Allah takdirkan ada orang-orang yang mengganggunya, menjelekkannya, menjatuhkannya. Allah berikan kejelekan padanya yang menimpanya. Mengapa? Kata Dzahabi, lisu'i qasdi. Karena ternyata yang jelek adalah di sininya. Zahirnya berbicara benar. Zahirnya menyuruh pada yang ma'ruf. Zahirnya mencegah dari yang munkar. Tapi mengapa? Orang-orang mojokkan dia, menjauhi dia, mengucilkan dia, gak suka sama dia, menjauh dan seterusnya. Lisu'i qasdihi wa hubbihi lirriasati diniyah fahadha da'un khafi sarin fi nufusil fuqaha. Kata Dzahabi rahimahullah, ini adalah penyakit yang samar yang sering merasuki orang-orang yang memiliki fiqih. Penyakit orang awam yang bodoh adalah enggan menerima nasihat. Penyakit orang yang punya ilmu biasanya adalah godaannya kesombongan dan bangga diri. Sehingga beliau menyatakan, fahadha da'un khafiyun sarin fi nufusil fuqaha. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafadz Adz-Dzahabi rahimahullah menyatakannya dalam kitab Siyar A'lamin Nubala juz ke-18 halaman 192. Qala fa kam min rajulin nataqa bil haqqi wa amara bil ma'ruf wa fasallata Allahu alayhi man yudhihi li su'i qasdihi wa hubbihi lirriasati diniyah. Pengen ditokohkan, pengen dijadikan sebagai pemuka agama. Fahadha da'un khafiyun sarin fi nufusil fuqaha. Itu adalah penyakit yang samar, yang tidak terlihat, dan dalam keadaan sering merasuki orang-orang yang memiliki fiqih. Ikhwan ibnina azzaqlakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita bicara contoh-contoh sekian banyak, dari mulai Fir'aun, dan juga sekian kaum Yahudi dan Nasrani, sampai tokoh-tokoh Quraisy yang menolak kebenaran, ternyata semuanya hampir sama. Karena kesombongan, karena bangga diri, karena hasad dan dengki. Ternyata, secara umum, seluruh ahlul bid'ah, ibtada'a bid'atan likibrihim. Mereka mengada-adakan kebid'ahan karena sombong. Kata Fudhal ibn Iyad rahimahullah, "Lau annal mubtadi' tawadhu'a li kitabillahi wa sunnati nabi, lattaba'a wa mabtada'a." Kalau saja semua mubtadi' itu memiliki tawadhu', tidak sombong, dia akan mengikuti kitab dan sunnah. Tidak akan mengada-adakan kebid'ahan. Walakinnahu a'jaba bi ra'yihi faqtada bima ikhtara. Tetapi karena dia punya i'jab, punya bangga diri dengan idenya sendiri, dengan pikirannya sendiri, menurut saya ini hebat, menurut saya ini bagus, menurut saya ini sempurna, menurut saya ini akan menghasilkan ini dan itu, mulailah dia selisihi sunnah, dia selisihi dalil. Wabtada'a bid'atan muhdatha. Mulai dia mengadakan kebid'ahan dan muhdath. Dari mana itu? I'jab bira'yihi. Berbangga dengan pendapatnya sendiri. Akuilah bahwa kita ini gak tahu apa-apa tentang agama. Yang tahu tentang agama adalah Rasulullah SAW. Yang mendapatkan wahyu dari Allah. Dan mengajarkan sunnah demi sunnah. Atas kita hanya ngikut. Kita kewajibannya hanya ngikut minallah ilmuhu. Dari Allah ilmunya. Wa ala rasulil balagh. Wa alaina taslim. Ilmunya dari Allah. Rasulullah menyampaikan, kita hanya taslim. Kedudukan kita adalah di sini, di taslim. Saya ulangi ucapan Fudhail ibn Iyad rahimahullah. Dalam kitab At-Tadkirah fil Wa'ad. Halaman 97. Kata Fudhal ibn Iyad, "Lau annal mubtadi' tawadhu'a li kitabillahi wa sunnati nabiyyih." Kalau saja seorang mubtadi' tawadhu' terhadap kitab dan sunnah, "lattaba'a wa mabtada'a." Dia akan ngikut, enggak akan mengada-adakan kebid'ahan. "Walakinnahu a'jaba bi ra'yihi." tetapi dia berbangga diri dengan pendapatnya sendiri. Faqtada bimakhtara, akhirnya dia mengikuti perkara baru yang dia bikin-bikin sendiri. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata, masih Fudail bin Iyad, melalui kitab Sawarif Anil Haq. Apa makna tawadu'? Kebalikannya sombong, lawannya sombong. Qala tawadu' an takhdha'a lil haqqi wa tanqadu lahu. Yang namanya tawadu' adalah tunduk pada kebenaran dan mengikuti kebenaran. Mimman sami'tahu, dari manapun kau dengar kebenaran itu. Walau kana ajhalin nas, walaupun dari sebodoh-bodoh manusia. Lazimaka an taqbalahu minhu, kamu harus terima. Kamu sholat kiblatnya salah. Ada anak kecil negur, Pak Ustad, salah, harusnya ke sana. Kamu siapa? Saya Ustad. Ya berarti dia bukan orang tawadu, orang sombong. Ini kecil memang, bodoh dia. Tetapi untuk urusan kiblat di rumah itu dia lebih tahu. Kamu pendatang, kamu tamu. Barakallahu fiikum. Para ulama, la yablug darajatul ulama, mereka tidak mencapai derajat para ulama hingga dia menerima kebenaran dari gurunya, dari temannya, dan dari muridnya. Min fauqihi wa min tahtihi wa min aqrani, baru dia menjadi alim. Derajat mereka jadi mulia. Adapun masalah hadis, kata Imam Syafi'i, aku bertanya pada Ahmad. Imam Syafi'i wa huwa imam. Adapun masalah hadis, aku tanya kepada Ahmad. Ya Ahmad, kalau ada hadis sahih, sampaikan kepada aku. Kalau ada ucapanku yang berselisih, menyelisihi, pada itu muridnya. Hadis, beritahu aku. Aku akan rujuk kepada hadis yang sahih. Dan begitu semua para ulama ahlu sunnah, mereka selalu memiliki at-taslim, menerima, tunduk pada nasihat. Tidak ditolak karena sombong, tidak ditolak karena bangga diri, tidak ditolak karena gengsi, tidak ditolak karena masalah-masalah haqad atau hiqad, hasad, dan sejenisnya. Fa'iyyakum wa amradil qulub, wa hati-hatilah dari penyakit-penyakit hati. Wabillahi taufiq, masallahu ta'ala at-taufiq. Wallahu ta'ala yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Nakhtafi bihadha al-qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.